songko berdiri. Semua orang padu turut gembira menurut suara irama gambang. Bersukaria gelak tertawa semua orang sayang. Hati tertarik krak-krik si tukang kendang. Sambil menari jongkok berdiri semua jongkok.